Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Masih dalam bab dzikr i'tilafin nas wa ikhtilafuhum. Beliau sebutkan, qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ya'qub al-Khatib qala sami'tu Ma'mar ibn Sahal yaqul sami'tu Ja'far ibn Aun yaqul sami'tu Mis'ar ibn Kidam yaqulu lan yalbathal qurana an yatafarraqu laylun yakirru alaihim wa naharu. Kata Mis'ar ibn Kidam, tidak lama waktunya teman satu dengan yang lain itu akan berpisah. Entah itu karena kematian, entah itu karena sebab-sebab lain, yang jelas akan berpisah. Berjalannya waktu, malam silih berganti dengan siang. Artinya beliau sebutkan terkadang ya perpisahan itu harus karena takdir dan Allah yang tentukan, misalnya karena usia, karena yang satu meninggal. Nah, sesuatu yang tidak bisa dielakkan, enggak bisa kamu hindari. Maka kewajiban kamu bersabar dan mengimani takdir itu. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathana Abu Ahmad ibn Hammad al-Barbari qala haddathana Az-Zubair ibn Bakar qala haddathani Musa atau Muhammad ibn Musa Abu Ghaziyah qala kana Abu Al-Atahiyah idza qadima al-Madinah yajlis ilayya fa'arada marratan al-khuruj fawadda'ani waqal. Kata Muhammad bin Musa, terbiasa Abul Atahiyah, beliau penyair dikenal, kalau datang ke Madinah ya seringnya duduk singgah di rumahku, yakni tinggal beberapa hari. Sampai ketika beliau mau keluar meninggalkan Madinah, beliau katakan innaish najtami wa illa fama ashghala man mata an jami'il anami. Dia katakan kalau kita masih hidup ya kita akan bertemu lagi, akan berkumpul, atau kalau tidak, tidak ada kesibukan yang menyibukkan lebih dari kematian. Nantinya jika salah satu dari kita mati, itu sangat menyibukkan, sangat menyedihkan, ya karena pertemanan dan kedekatan yang sangat diantara keduanya. Qala haddatsana Muhammad ibn Abi Ali qala ansyadana Muhammad ibn Musa as-Sammari qala ansyadana Ahmad ibn Abdul A'la as-Syaibani faya ajaban mimman yamuddu yaminahu ila ilfihi indal firaki fayusri'u walamma ra'aitul bayna qad jadda jidduhu wa abdal mataya bil ahibbati tusri'u da'uftu anit tawdi' lamma ra'aituhu fasafahtuhu bil galbi wal aynu tadma'u. Kat Ahmad bin Adla'la, dia menceritakan beratnya perpisahan dengan orang yang dekat dan baik denganmu, akrab, Dia berkata kan aneh juga, kata dia, ketika kamu mengulurkan tangan, tangan kananmu kepada temanmu yang kamu berpisah darinya saat mau berpisah, dan dia cepat menyambut itu, artinya saat ayo sudah aku pamit tak tinggal ya, ketika kamu menyulurkan tangan dia cepat memberi tangan juga, menerima tanganmu. Ya memang seharusnya begitu, cuman dia menggambarkan betapa pahitnya itu perpisahan. Kalau misalnya, walaupun itu gak mungkin, kamu menyulurkan tangan, tapi karena dia berat dan tidak ingin pisah dari kamu, nanti dulu, dia gak langsung ngasih tangan, jangan. Di sini dulu, jangan keburu pergi. Tapi kan gak mungkin. Ya sekedar gambaran saja betapa cepat perpisahan itu terjadi. Dan ketika aku mendapati bain itu safar, perpergian jadda jidduh, ini sudah serius dia mau berangkat, mau pergi, dia juga mendapati kendaraan, ini kudanya atau ontanya, juga cepat meninggalkan ahibbah, orang-orang yang dia cintai. Ya mungkin keluarganya bahkan, anak istrinya atau temannya. Kan cepat sekali, kalaupun sekarang terlebih mobil, apalagi pesawat, cepat sekali, sebentar aja sudah ratusan kilo dia lalui. Sudah dia tinggal jauh itu orang-orang yang dia cintai. Kondisi seperti itu, kata dia, membuatku tidak mampu untuk taudi. Taudi itu mengucapkan perpisahan. Aku berangkat, aku tinggal, aku harus kembali sana, pergi. Nah, ketika aku mendapati semua itu berat, meninggalkan anak, istri, fasafahtuhu bil qalb, maka aku cukup memberi musafahah. Musafahah itu asalnya dengan tangan, jabat tangan, tapi dengan hati, kata dia. Itu pun dalam keadaan air mata berlinang, menangis. Nah, ini dia menggambarkan sedihnya, berat meninggalkan orang yang kamu cintai. Ya gak usah jauh-jauh, kamu saja ketika meninggalkan rumah, meninggalkan orang yang kamu cintai, abah, umi, adik, kakak, kan berat. Apalagi ini lebih jauh lagi dan mungkin lama gak ketemu lagi. Nah, qala wa anshadani ibnu Fayyad al-Buhturi, Allahu jaruka fintilakika tilqa asyamika au iraqika. Allah yang melindungimu dalam perpergianmu, baik kamu mengarah ke Syam ataupun ke Irak. Semoga Allah selalu menjagamu. La tu'adzilni fi masiri yauma sirt walam ulakika. Jangan kamu cela aku dalam perjalananmu ini, di hari engkau berjalan dan aku enggak bisa berjumpa denganmu karena berat yang dia inginkan. Ibnul Fayyad mengatakan kepada Buhturi, aku enggak sanggup melihat kamu pergi meninggalkan aku gitu. Enggak sanggup melepas kamu misalnya di ujung kota. Ya kalau sekarang misalnya terminal, stasiun, bandara, aku gak sanggup. Maka jangan kamu cela aku, jangan salahkan aku gak bisa melihat kamu pergi meninggalkan. Inni khasyitu mawakifa lil baini tusfihu gharba makika. Aku takut kondisi semacam itu saat kamu safar, berpergian, melihat air matamu menetes, yakni kamu menangis karena perpisahan, yang ini mau pergi, yang ini mau safar. Yang aku khawatirkan nanti kamu nangis, aku juga nangis gitu. Aksan sudah aku enggak antar kamu, enggak melepas kamu dalam perpergianmu. Ini sama dengan yang di atas, dia ingin menggambarkan beratnya dan sedihnya kalau berpisah dan meninggalkan orang yang dia cintai. Wa alimtu ma yakhshal muwaddi'u 'inda dhammika wa atinakika fataraktu dhaka ta'ammudan wa kharajtu ahrabu min firakika. Aku tahu apa yang ditakuti oleh orang yang melepas, melepas orang yang berpergian. Memang berat ternyata. Aku ketahui itu ketika merangkulmu. Ya, ketika orang mau pergi, dirangkul, dom itu dirangkul, iktinak di mu'anako, begini. Baik-baik di jalan, itu berat sekali. Perasaan yang sangat berat, makanya aku gak mampu, kata dia. Sengaja aku tinggalkan kamu, gak aku antar, gak aku lepas. Aku lari, yakni menghindar dari berpisah atau dari perpisahan denganmu. Ini gak mau mengantar dia sampai ujung kota melepasnya. Qala wa ansyadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi. Qala afi kulli yawmin hayatul baini taqra'u wa aini li baini min dawil wuddi tadma'u. Falan nafsu ma'atihyamiha mustafiqatun wala billadhi ya'ti bihi dahru taqna'u. Afi kulli yawm, apakah di setiap hari hayatul bain taqra'u dalam keadaan perpisahan, pahitnya perpisahan itu membuat mataku berlinang, menangis melihat perpisahan dari orang-orang yang dekat denganku, yang aku cintai. Falan nafsu ma'atih yamiha mustafiqotun. Jiwa, diri ini, tihyam itu kecintaan yang sangat, rindu dan kecintaan yang begitu dalam, gak mau sadar-sadar. Artinya kalau orang pingsan misalnya, ya paling setengah jam, setelah itu dia siuman bangun, sehat kembali. Ini gak karena ditinggal, jiwa ini merasa berat dan sedih dan gak waras-waras. Dari kesedihannya ini gak siuman-siuman gitu. Karena beratnya, lamanya. Wala billadhi ya'ti bihi dahru taqna'u. Demikian pula jiwa itu gak mau terima, gak mau qona'ah dengan berlalunya hari demi hari, waktu demi waktu. Ini menunjukkan kesedihan yang dalam sekali karena beratnya perpisahan tadi. Qala wa ansyadani Muhammad ibnu Bundar ibnu Asram. Aya qalbu la tajza' minal baini wastabir falaysa lima yukdha 'alaika bidafi'in. Wahai qalbu, dia bicara dengan hatinya, jangan kamu bersedih karena perpisahan. Sabarlah, karena sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah enggak bisa kamu hindari. Wa tawakkal 'alar rahmani in kunta mu'mina yujirka wa da'ni min nuhusit tawali'i. Dan tawakallah kepada Allah, tawakal kepada Rahman, kalau memang kamu beriman, itu akan mencukupimu, itu akan melindungi kamu. Wa kullu alladhi qad qaddarallahu waqi'un wa ma lam yuqaddirhu falaysa biwaqi'i. Dan yakini, yang Allah takdirkan pasti itu terjadi, yang tidak Allah takdirkan ya tidak mungkin terjadi. Ini kalau sudah Allah takdirkan berpisah ya harus berpisah. Secintanya apa kamu dengan dia, sedekat apa, kalau memang harus berpisah dengan orang tersebut ya harus terpisah. Allah sudah takdirkan, gak akan bisa kamu elak. Qala wa ansyadani Abdurrahman ibnu Yahya ibnu Habib al-Andalusi li nafsihi. Tadi Muhammad bin Bundar tentunya menghibur orang yang sedih kalau berpisah, bahwa itu muqaddar, sesuatu yang sudah ditakdirkan, imani saja, tawakallah kepada Allah. Qala nataqat madami'uhu bima fi qalbihi wa anil jawabi lisanuhu la yantiqu. Air matanya berlinang menangis, dan itu mengibaratkan apa yang ada dalam hatinya. Ini menunjukkan kesedihan yang sangat dalam hati. Yang berbicara adalah air mata yang menangis, berat melihat perpisahan. Untuk menjawab, kenapa kamu menangis? Kenapa? Lisannya gak mampu berbicara ya, karena berat ditinggal orang itu. Faka'annahu mimma yuqasi qalbuhu danifun maridun au asirun muwathaku. Seakan-akan beratnya hati dia, kesedihan dia karena perpisahan itu lebih berat dari orang yang sakit lama dan dalam kondisi berat, koma bahkan, atau kondisinya seperti tawanan perang yang dibelenggu, di borgol, gak bisa berbuat apa-apa dan tersiksa sekali. Ya seperti itulah orang yang ditinggal pisah oleh yang dia cintai. Wa ka'annamal asjanu fi ahsyaihi li firaqi ahli al-wuddi narun tahriqu. Dan asjan itu kesedihan, asjan itu kegelisahan. Fi ahsyaihi, di dalam dirinya, dalam tubuhnya, hatinya, karena ditinggal oleh orang yang dia cintai, itu seperti api menyala, bara api panas, tersiksa sekali jiwanya. Kaifas sulwu wa hallahu min salwatin man bana ahbabuhu yatafarraqu. Kalau sudah seperti itu, bagaimana mau dihibur? Dan apa yang bisa menghibur dia, orang yang sudah ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai, berpisah. Ini sulit untuk dihibur, sulit untuk diringankan bebannya. Qala Abu Hatim, setelah ini semua Ibnu Hibban menjelaskan, as-sababul muaddi ila idharil jaza' inda firaqil mutawakhiyain wa tarkur ridha bima yujibul qadha. Sebab yang membuat penyair-penyair tadi beberapa tampak menunjukkan beratnya kesedihan yang mendalam, gak hilang-hilang, gak sembuh-sembuh. Sebabnya ketika berpisahnya dua yang bersaudara, yang saling mencintai, adalah kurang ridhonya orang terhadap apa yang sudah Allah takdirkan. Kalau dia ridho, iman dengan takdir akan ringan. Ini sesuatu yang sudah Allah atur, gak bisa dia hindari. Tu'min bil qadar khairihi wa syarrih. Nah, karena kurang mengimani itu, akhirnya mereka, penyair-penyair tadi, ada yang sedih, ada yang gak sembuh-sembuh, ada yang terasa seperti api di dalam dadanya, ada yang macam-macam tadi, gak mampu untuk melepas, gak ada yang ini. Thumma wurudu syai ala mudmaril hasya bidhiddi mantawa alaihi qadiman. Kemudian juga adanya sesuatu di dalam hati dia yang itu berbeda dengan apa yang selama ini tersembunyikan dari orang lain, beda dengan yang dia tampakkan, dan itu sejak lama. Faman wattana nafsahu fi ibtida'il mu'asyara ala wurudi dhiddil jamil alaiha min suhbatihi wa ta'ammala wurudal makruh minhu ala ghaflatihi la yudhirul jaza' indal firaq wa la yashkul ashafa wal ihtiraq illa bimikdari ma yujibul ilmu idharahu. Maka orang yang sudah mempersiapkan dari awal bahwa saat mulai awal pertemanan, persahabatan, apapun, bahkan yang lebih dalam seperti suami istri, dari awal sudah dia siapkan bahwa ada kemungkinan jelek, terjelek, yang mungkin saja terjadi kalau Allah takdirkan. Kalau kemungkinan baiknya kan terus bermesraan, terus akrab, terus hubungannya hangat, baik, dan seterusnya, saling mencintai, bersahabat, berteman, itu baiknya. Kalau dari awal kamu tidak menyiapkan diri bahwa mungkin kebalikannya pun akan terjadi, terpisah, ini, itu, meninggal. Kalau dia menyiapkan itu dari awal, ya gak berat. Ya sedih, masih sedih, tapi gak seberapa berat, karena dia sudah siap dari awal bahwa ini semua pasti terjadi, mungkin saja terjadi. Gak terus menerus seperti yang dia inginkan. Kalau seperti itu, dia gak akan menyesal terlalu dalam, gak akan terbakar hatinya seperti penyair tadi. Ini biasalah, ini sedih ya sewajarnya, gak ekstrim gambarannya seperti tadi. Walaqad uli'a bi jama'atil firaq hatta innahum kharaju ila thalbit tuyur wa madhid damin atau madhid diman wa ta'awalu la'na nuh al-ghurab. Karena kurangnya mengimani takdir tadi, kurangnya menyiapkan diri dari awal akan ada kemungkinan berpisah, maka beberapa orang, terutama penyair-penyair dari mereka atau yang selain mereka, awam, sampai mereka itu pelariannya mencela burung-burung tertentu, dikambing hitamkan sebagai pembawa sial. Ini yang memisahkan, ini yang bikin perceraian, ini yang bikin perpisahan, gitu. Atau dia tidak mencela burung, tapi menyanjung dan memuji ad-diman atau ad-damin. Kalau itu diman, maka yang dikehendaki sampah. Kalau itu dengan adamen, dengan sukunnya mim, maka maknanya kotoran, kotoran onta atau kotoran kuda, kambing. Makanya di riwayat, walaupun dilemahkan, cuma menunjukkan lafaz saja, ittaqu khadra ad-diman atau damen. Khadra itu tanaman yang subur, hijau, berbuah atau berbunga, tapi di tengah kotoran. Ini misalnya itu ada kotoran sapi misalnya, tumbuh di situ bunga mawar, indah, warnanya Masya Allah, wangi, tapi tumbuhnya di kotoran. Yang dimaksud di riwayat itu, hati-hati dari perempuan yang seperti itu. Ini dia mungkin saja wanita baik pada dirinya, mungkin saja solehah, mungkin saja baik, tapi tumbuh di keluarga yang rusak, keluarga yang gak baik. Ya disebutkan, walaupun terlepas dari kelemahannya, sebagian menjelaskan, karena kalau misalnya suatu saat engkau meninggal suami, istrimu kembali kemana? Ya mau gak mau ke keluarganya. Sementara keluarganya kotoran tadi, rusak, orang-orang jelek. Bagaimana nasib anak-anakmu kalau kamu sudah punya anak? Ya terdidik dan terwarnai oleh lingkungan keluarga ini. Makanya hati-hati. Al-Muhim itu damin. Asyahid Itu sebagian mereka karena kurang mengimani takdir, kurang menyiapkan diri tadi, sampai akhirnya mencela burung, memuji kotoran atau sampah. Dan mereka takwil-takwilkan bagaimana Nuh melaknat burung gagak. Qala amba'ana Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan al-Qattan biwasit, qala hadathana Amr ibn Muhammad ibn Isa al-Dhubai, qala hadathana Abdul A'la ibn Abdul A'la, qala hadathana al-Jurairi an Abi Salil an Abi Murawih, qala ba'athanuh al-Ghurab wal-Hamamah haythu staqarrat as-safina 'ala al-Judi. Ketika kapal Nabi Nuh sudah berhenti di Judi, tempat berhentinya kapal itu, Nuh mengutus seekor burung gagak dan seekor burung dara. Yaltamisani lahul judda, ya'nil ard, untuk mencari tanah yang bagus, yang subur. Ini sebelum turun dari kapalnya diutus dua burung ini untuk cari mana tempat yang bagus, tanah yang subur, yang baik. Fa'amal ghurab fara'ajifa fawaqa'a 'alaiha fa'akala minha. Gagak dalam perjalanannya ngelihat bangkai, karena binatang jelek, dia berhenti dan dia makan bangkai itu, lupa dengan tugas yang Nuh alaihissalam berikan padanya. Wa amal hamama faja'at adatan ala ghusni syajara bitin ahmar. Adapun burung dara, dia datang kepada Nuh dengan menggigit dengan paruhnya ranting pohon dari tanah yang merah, yakni tanah subur, tanah bagus. Qala fada'a lil hamama bil barakah. Maka Nuh karena senang mendoakan barokah untuk burung dara, barakallahu fi ini begini. Wa amal ghurab fala'anahu wa qala lahu qawlan syadida. Adapun gagak dilaknati oleh Nabi Nuh dan dicela dengan keras oleh beliau. Ini dari kisah Nuh ini, mereka menganggap layak burung gagak itu dikambing hitamkan. Nuh saja melaknati, Nuh saja mencela habis-habisan begitu. Tapi wallah alam kisah ini yang jelas bukan Rasul yang menyampaikan, dan zamannya kapan Nuh alaihi salam perlu perawi yang harus terpercaya? Berapa perawi dibutuhkan untuk sampai ke Nuh sana? Dari Rasulullah saja enggak semuanya sahih. Diteliti, diperiksa ulama, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Apalagi semacam ini, gak bisa dipastikan kesahihannya. Bahkan cenderung dari aroma dan baunya lemah, karena gak sesuai dengan kewibawaan dan kehormatan seorang nabi yang mulia, Nuh Rasul pertama di muka bumi. Apa ia berpunya sifat seperti ini, melaknati burung ini, jauh dari kemuliaan seorang nabi yang agung seperti Nuh alaihissalam. Ala kulli hal, qala wa amba'ana Muhammad ibn Ja'far ibn al-Hasan al-Baghdadi, qala haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Baghawi, qala Sulaim ibn Manzur, kata Sulaim bin Manzur, amarat Lubna fashturiya lahu arba'u ghirban. Lubna, ini nama wanita. Lubna ini Lubna bintul Hubab al-Ka'biyah dari Bani Ka'ab. Dan dia sering dijadikan pujian dan sanjungan oleh penyair lain, laki, kadang begitu di jahiliyah, karena senang dengan wanita tertentu, dia puji-puji dengan syair, ini itu. Nah, ini yang tergila-gila kepada Lubna ini, Qais ibnu Dzuraih. Al-Muhim, disebutkan Lubna memerintahkan untuk dibelikan 4 ekor burung gagak. Falamma ra'at hunna sarakhat wa bakat wa kattafat hunna. Begitu melihat 4 burung gagak ini, teriak Lubna, menangis sejadi-jadinya dan mencincang itu burung potongnya oleh Lubna. Wa ja'alat tadribuhunna bisaut hatta qatalat hunna jami'an. Bahkan dia, ada yang sebelum dia bunuh, dia cambuk, dia pukuli, sampai dia bunuh semua 4-4-nya. Dari sini sudah jelas haram perbuatan ini, enggak boleh. Dan Lubna siapa Lubna? Wala nabi, wala sahabat, wala ini. Ya, cuman untuk menjelaskan, mungkin Ibnu Hibban membawa riwayat ini menunjukkan bagaimana mereka tadi yang kurang mengimani takdir ngawur, akhirnya sampai merasa sial dengan burung. Dan ma'ruf di orang awam kan itu, kalau udah ngeliat burung gagak, wah ini celaka, ini ada kematian, ini pasti ada yang mati di rumah ini sebentar lagi, ada yang sial ini, ada yang begini, ada yang begitu. Kata di Arab pun demikian. Nah, ini seperti Lubna ini ngelihat burung gagak, wah, dia pikir mungkin seperti apa? Ternyata ngelihat hitam begini begitu, ketakutan dia. Sampai dia siksa, dia cincang, dia bunuh. Nah, lalu dia katakan ini, laqad nadal ghurabu bi baini Lubna fataral qalbu min hadaril ghurabi. Burung gagak ini seperti menyerukan untuk perpisahan dengan Lubna. Seperti tadi, dia tatoyur, merasa sial melihat burung ini. Ini akan bawa bikin perpisahan ini dengan orang yang dia cintai. Maka seperti terbang hatinya Lubna, ketakutan. Dia sendiri berbicara tentang dirinya, karena takut dari burung gagak ini. Wa qala ghadan tubayyin dar Lubna wa tan'a ba'da wuddin wa iqtirabi. Dan burung gagak itu seakan berkata, esok kamu akan berpisah, meninggalkan Lubna setelah kedekatan yang sangat, setelah cinta, setelah keakraban, akan berpisah meninggalkan Lubna gara-gara burung gagak ini. Fakultu ta'ista waihaka min ghurabi akullu dahru sa'yuka fi tababi. Maka aku katakan, celaka kamu wahai burung gagak, binasa kamu. Apa setiap waktu itu yang kamu lakukan membawa kerugian, hanya membawa sial? Gak ada burung gagak membawa sial, cuma karena kebodohan mereka, kebodohan si Lubna ini. Laqad aula'ta la lukita khairan bitafriqil muhibbi minal hibabi. Dan kamu memang gemar, ini dia berbicara kepada burung gagaknya, kegemaran kamu adalah memisahkan orang yang saling mencintai satu dengan yang lain, sudah akrab, sudah harmonis. Kalau kamu datang berarti alamat akan terpisahkan keduanya. Sampai dia katakan, lalu kita khairan, semoga kamu si burung ini gak mendapati kebaikan. Ada jahil, safah, dan batil. Burung bisa berbuat apa? Dia gak menentukan kebaikan, tidak menentukan kejelekan. Tapi ya begitulah orang awam dan karena jauh dari ilmu, jauh dari iman, dari tauhid, ya, seperti itu. Nah. Wa ansadani Ibrahim ibn Ali at-Tarafi qala ansadani Ali ibn Ishaq ghurabul bain waihak sih biqurbin kama qad sihta waihaka bil bi'adi. Wahai burung gagak, ghurabul bain, bain itu tadi memisahkan, sampai dinisbatkan kepada burung ini perpisahan gara-gara kamu, kata dia. Teriaklah untuk mendekatkan sebagaimana teriakanmu yang awal untuk memisahkan. Ini burung gagak suaranya antum tahu kan, wak wak. Itu berarti teriakan yang akan memisahkan, celaka ini, ketakutan mereka. Maka sebagaimana kamu teriak untuk memisahkan orang, teriak juga kamu untuk mengembalikan. Ya mana bisa, burung. Tunadi bitafarruki kulla yaum famalaka bitawasuli la tunadi. Kamu tiap hari teriak-teriak untuk memisahkan orang, ya, ditakuti suara gagak itu. Jahil. Kenapa kamu tidak teriak untuk menyatukan orang, untuk mendekatkan orang? Aranillah risyaka an qaribin tumarrituhul buzad dikulli wadi. Semoga Allah menampakkan padaku bagaimana kamu dimutilasi oleh buzat itu, burung buas yang predatornya semacam elang atau sejenisnya. Ini didoakan semoga kamu, semoga Allah lihatkan aku melihat kamu diserang atau dipegang oleh elang atau semisalnya raja wali dan dicincang olehnya. Kama askhanta yaumal baini aini wa alqaital hazarah hazaza fi fuadi. Sebagaimana kamu membuat sedih aku, pisah dari orang yang aku cintai, dan kamu jadikan kesedihan sakit hati ini, jiwa ini, karena berpisah dari orang yang cintai gara-gara kamu, si burung gagak ini. Aku lihat ini semua seperti tadi, kejahilan. Naam, di dalam syariat memang ada perintah untuk membunuh burung gagak, salah satu dari lima. Karena di Muslim dan yang lain dari hadits Aisyah, Rasulullah SAW sebutkan khamsu fawasik tuktalna fil hilli wal haram. Lima binatang boleh dibunuh saat halal ataupun saat ihram. Saat kamu muhrim, saat kamu menjalani umroh atau haji, kan gak boleh asalnya, hukum asalnya untuk berburu dan membunuh binatang gak boleh. Tapi khusus lima ini dikecualikan, boleh kamu bunuh. Al-hayyah, yang pertama ular. Wal-hurab, yang kedua gagak. Ini burung gagak. Wal-hurabul abqa. Tapi dalam hadis disebutkan hurabul abqa, menunjukkan kata para ulama tidak semua burung gagak boleh dibunuh. Yang dibunuh adalah abqa. Hurab abqa, Rasul katakan. Abqa itu yang antum tahu, burung gagak ma'ruf ya, hitam. Cuman yang abqa itu yang bagian punggung dan perutnya, bagian bawahnya putih. Yang lainnya hitam sama. Sama jenis, bentuknya pun sama burung gagak. Cuman jenis ini namanya abqa. Sayap atau punggungnya, kemudian bagian bawahnya ini putih. Nah, itu yang grup abqa yang dimaksud. Yang diperintah Rasul boleh dibunuh saat halal ataupun ihram. Wal fa'rah, yang ketiga tikus. Wal kalbul aqur, yang keempat anjing hitam karena syaitan. Wal hadiah atau hudiah, yang kelima hadiah atau hudiah. Hudiah atau hadiah jenis burung juga, dia mirip-mirip bango begitu, yang di sawah-sawah itu mirip seperti itu, cuman perusak. Dia perusak. Makanya para ulama sebutkan kenapa ini dibolehkan dibunuh di halal dan haram, karena watak dan sifat lima binatang ini memadorotkan manusia masing-masingnya. Urap, atau yang pertama ular, ya ma'ruf karena dia berbisa dan berbahaya, bisa mencelakai, makanya dibolehkan untuk dibunuh. Urap abqa, demikian pula gagak tadi, disebutkan dia suka mencuri, bahkan buah, nah ini kalau di Arab sana ya korma, anggur, bahkan disebutkan dia tidak paham, cuman suka mencuri perhiasan. Urap abqa yang ini. Ini kalau dia masuk rumah misalnya ngelihat ada gelang atau anting atau apa dari perempuan, dia ambil dibawa pergi. Ini kan merusak, memadorotkan. Makanya diperintah untuk dibunuh. Yang ketiga, tikus ma'ruf merusak di mana-mana, di rumah, di ini merusak. Yang keempat juga demikian, kalbul akur, karena dia buas dan menggonggong liar. Sebagian ulama menghukumi secara umum setiap binatang yang sifatnya seperti itu, tidak hanya anjing, tapi yang sifatnya ganas, nyerang manusia, merusak, ya seperti tadi, misalnya serigala atau yang sejenisnya boleh dibunuh juga. Dan yang terakhir hudia atau hadiah tadi, dia juga sama perusak, dan kegemaran dia api. Jadi kadang bisa dia angkat itu kalau di zaman dulu, arang, biasanya orang bakar-bakar untuk masak ini itu. Arang ini dia ambil, nanti dia lempar, dia lepas di rumah. Ini rumah dulu biasanya kan atapnya dari pelepah korma kering, kena api ya cepat terbakar, ngerusak. Yes, usil begitu keunikan burung hudia ini. Bahkan di sebagian menyebutkan dia bisa bahkan menimbulkan api. Wallah alam benar tidaknya, tapi ada yang menyatakan begitu. Sebagian peneliti mengatakan aneh, di beberapa hutan gak ada penyebab yang pasti dari kebakaran hutan dan ini itu. Setelah mereka pantau dan mereka lihat dengan alat ini itu, mereka punya kecanggihan itu, biasanya mereka dapati dari burung ini hadiah atau hudia. Dia bisa seperti meletupkan apa, percikan api gitu. Layaknya kamu nganu korek itu kan, ces-ces keluar percikan-percikan api. Itu dia bisa. Kemudian dia lemparkan itu ke bawah, di situ ada ranting-ranting kering, ada ini, kebakaran. Dan itu kesenangan dia, burung ini. Walhasil kelima-limanya perusak. Bukan karena sebab lain, bukan karena bawa perpisahan, bukan apa. Karena dia merusak, mengganggu, dan memadorotkan kehidupan manusia. Makanya diperintah untuk dibunuh. Yang dalam hadis itu beda jauh dengan yang lubna atau sejenisnya bicara tadi. Qala wa amba'ana Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ya'qub bihamadan Qala haddathana Abdul Kabir ibnu Muhammad al-Ansi Qala haddathana ba'du ashabina Qala marartu bil Basra ala babidar Fa'idha bi sawti ghurab yujlat. Aku melewati kota Basrah, melewati beberapa kampung-kampungnya begitu. Tiba-tiba aku mendengar suara binatang ini, burung gagak sedang dicambuk. Burung gagak seberapa paling segini. Hasil karena jahatnya orang, karena jahilnya disiksa, ini yang buat sial, ini yang dihajar gitu. Ya teriak-teriak burung ini kesakitan. Fadanautu minad dar, maka aku dekati suara itu dari mana. Fa idza sahibatud dar wa baina yadaiha jawar, aku dapati yang punya rumah itu perempuan dan bersama dia beberapa budak-budak perempuan dia. Wa hiya ta'muru bijaldihi, dan si pemilik rumah ini yang memerintah, cambuk lagi, pukul lagi. Fakultu amma tattaqunallah fi hadzal ghurab, kamu enggak takut sama Allah mendolimi dan menyiksa burung gagak ini. Fakulna li, maka para budak perempuan ini yang diperintah tadi menjawab, hadzal ghurab alladhi qila fi, ini burung gagak ini yang disebutkan dalam syair, ala ya ghurabul baini qattirta billadhi uhadiru min lubna fahal anta waqi'u, wahai burung gagak, ghurabul bain, kamu yang bikin perpisahan, kamu penyebab perpisahan terjadi, kamu telah melakukan apa yang ditakuti oleh Lubna, Lubna tadi, Ibnu Hubab tadi, jahilah tadi. Fahal anta waqi'u, maka kamu mau melakukan lagi sekarang, yang di rumah ini sekarang. Miskin. Mungkin burungnya beda juga, yang di Lubna yang mana, ini yang mana, cuman sama jenisnya burung gagak, ya Allah disiksa. Fakultu laisa hadza dzakal ghurab, maka aku jawab, ini burung gagak bukan burung gagaknya Lubna, beda zamannya juga beda, ini cuma sama-sama burung gagak saja. Faqalat wallahi ma naraka ta'khudzul bari bisqim hatta tafar bidzalikal ghurab, tapi jawab si perempuan ini, demi Allah kami tidak melihatmu mengambil langkah penyelamatan layaknya mumpung ini belum sakit, yang sembuh ini dipisahkan, dijauhkan dari yang sakit gitu. Ini burung mumpung belum melakukan seperti yang dia lakukan pada Lubna, tak tangkap dulu, tak siksa dulu. Miskin, jahilah. Kejahilan orang sampai sejauh itu. Qala Abu Hatim, qad dzakartu ma syakala hadhil hikayat wal asy'ar ala taqassi fi kitabil wada' wal firaq. Hikayat dan syair-syair semacam ini semuanya aku sebutkan dalam kitabku yang lain, namanya Wada' wal Firaq, tentang perpisahan. Fa aghna dzalika an tikrariha fi hadzal kitab, maka enggak perlu lagi aku ulang di sini. Idh syartuna fihil isyara ila syai'il mahsul wal ima ila syai'il maqul. Karena cukup dengan isyarat, cuplikan-cuplikan ini mengisyaratkan yang lain. Syahid enggak ada perlunya semua ini. Ini bukan ilmu yang disampaikan oleh mereka, penyair-penyair ini. Cuman Ibnu Hibban membawakan tadi, lihat, ini Ibnu Hibban menginginkan, lihat orang kalau tidak mengimani takdir, jauh dari ilmu, jauh dari syariat, ya sampai seperti ini gitu. Mengkambing hitamkan burung, tatoyur, merasa sial dengan suara burung gagak mengakibatkan perpisahan. Kedatangan dia sudah dianggap sial, ini bawa celaka, ini pasti ada yang mati, pasti ada yang berpisah. Makanya di awal beliau katakan tawakal Allah, tawakallah kepada Allah, imani takdir, yang Allah takdirkan pasti berpisah, ya pasti berpisah. Nah, dengan itu kamu gak akan bersedih berlebihan, gak akan gelisah berkepanjangan. Ya wajar orang gelisah ditinggal orang yang dia cintai, tapi ya sewajarnya. Wallahu ta'ala alam, wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.